السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد, kita melanjutkan kajian fiqih, masih kitabun nikah. Ini bab yang terakhir, bab al-hidanah, bab tentang pengasuhan. Al-hidanah atau hadanah maknanya adalah ri'ayatu wa hifazatu wa tarbiyatu sigar tarbiyatan salimatan hatta yablughu, adalah menjaga, mengurusi dan mentarbiyah anak-anak kecil dengan tarbiyah yang salimah, yang benar, sampai mereka balig. Itu namanya hidanah. Jadi mengasuh, mengurusi, menjaga, mendidik anak kecil dengan pendidikan yang baik sampai mereka balig, itu disebut hidanah. Hukum-hukumnya di sini tajibu 'alal abawaini li auladihim as-sighar. Kedua orang tua wajib mengurusi anak-anak mereka yang masih kecil. Jadi kewajiban itu kepada ibu bapak dulu. Fa illam yakunil abawan, kalau tidak ada kedua orang tua, ibu bapak sudah tidak ada, maka fal aqrab, maka yang lebih dekat, yang semakin dekat kepada anak itu dari sisi nasab, maka yang lebih berhak, lebih wajib. Fa illam yakunu, kalau mereka enggak ada, jadi jalur nasab kerabat tidak ada, fa'ala jama'atil muslimin, maka kewajiban jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin secara keseluruhan. Nanti siapa yang mau mengambil, nanti nafkahnya dari baitul mal kalau memang tidak ada harta yang dimiliki anak tersebut. Makanya ada bab nanti laqit, anak temuan anak hilang gitu kan. Ketika tidak ada yang mengklaim, maka imam yang kewajiban imam nanti kalau anak itu tidak bawa harta, berarti dari baitul mal. Di kewajiban pertama adalah kepada kedua orang tua. Kemudian idza furriqa bainal abawain, kalau pisah kedua orang tua, baik dengan fasah atau dengan perceraian, fal ummu ahaqqu bihidanati tifli ma lam tatazawwaj, maka si ibu ya lebih berhak untuk mengasuh anaknya selagi dia belum menikah. Jadi kalau suami istri punya anak masih kecil, terus mereka cerai atau fasakh ya, anak ini kewajiban, siapa yang lebih berhak mengurusi anak ini, maka di sini ibu yang lebih berhak untuk mengurusi anak ini selagi si ibu belum menikah lagi. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Ammar ibn As, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, inna bani hadha kana batni lahu wi'aan, wa hijri lahu hiwa'an, wa sadji lahu siqa'an, wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni, faqal anti ahaqu bihi ma lam tankihi. Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak saya ini, perut saya adalah dulu wadahnya, terus pangkuan saya adalah tempat perlindungannya, dan kedua puting saya ini adalah tempat minumnya. Dan bapaknya, dia mengklaim akan mencabut anak itu dari saya, akan merampas anak dari saya. Maka Rasul mengatakan, anti ahakku bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak untuk mengurusi anak tersebut selagi kamu belum menikah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi ibu lebih berhak terhadap si anak selagi ibu belum menikah. Fa illam takun, nah kalau tidak ada ibu, ibunya meninggal dunia umpamanya, atau ibunya apa kabur, kan? Fa ummul maka nenek, ibunya si ibu itu neneknya al jaddah. Fa illam takun, kalau enggak ada nenek, fal khalah, maka bibi, maksudnya saudarinya si ibu itu khalah, karena saudara ibu kita itu namanya khal, baik paman maupun wa ya, saudarinya namanya khalah. Kalau saudara bapak kita namanya am, baik paman atau wa. Nah kalau saudarinya namanya ammah. Di sini kalau nenek nggak ada, maka saudari si ibu itu yang apa lebih berhak. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Al Bukhari dan Muslim, al khalatu bimansilatil khalah, itu apa berposisi seperti ibu. Itu. Terus yajibu ayyakuna al-hadinu awil hadinatu musliman balighan aqilan hurran qadiran ala tarbiyati za akhlaqin. Yang mengasuh baik laki-laki maupun perempuan mesti apa? Syaratnya muslim, balig, terus berakal, merdeka, mampu mendidik dan berakhlak. Kalau apa bukan muslim, kenapa Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin. Ini khabar bisa juga makna larangan, Allah tidak memperkenankan orang memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim, orang mukmin. Sedangkan hidonah, pendidikan itu adalah bentuk penguasaan, karena akan apa mengarahkan anak itu, karena apa kullu maulid mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au dalam hal yang lain yusyrikanihi. Jadi kedua orang tua, jadi almansya apa tempat dia tumbuh itu yang mendidik dia jadi muslim, nasrani, apa Yahudi atau yang lainnya. Makanya kalau bapaknya sekuler ya didik anak untuk jadi sekuler. Makanya wajib muslim. Terus balik. Kalau tidak balik ya tidak apa? Ya tidak bisa ngurus kan. Terus berakal, orang gila tidak bisa ngurus. Hurran, merdeka, karena hamba saya itu dia apa di bawah kendali orang lain. Terus mampu untuk mendidik. Kalau tidak mampu, seperti umpamanya apa? Umpamanya si punya bapak muslim, tapi apa? Umpamanya enggak ada di rumah terus gitu kan. Kan apa? Tidak bisa mendidik. Terus juga za akhlak, orangnya berakhlak. Kalau orangnya apa fasik atau buruk, itu pengaruh sama anak. Kemudian yuhayyaru at-tiflu al-mumayyiz al-mumayyizu baina abihi wa ummihi fi halati ikhtilafin fi halati ikhtilaf. Anak kecil yang sudah mumayyiz, mumayyiz itu umur 6 tahun ke atas, ya udah bisa apa bedain itu kan mumayyiz. Makanya orang mumayyiz kan salatnya apa sah itu kan, udah memiliki nilai walaupun belum balig kan, belum balig tapi sudah bisa membedakan, itu namanya mumayyiz. Nah ketika terjadi perselisihan antara apa si ibu dan si bapak, mana yang mereka merasa paling berhak, maka di sini apa si anak suruh milih. Tapi anak yang mumayyiz, yang sudah bisa memilih. Kalau anak yang masih kecil, dia tidak bisa milih. Waman yakhtaruhu fahuwa ahakku bihi. Orang yang dipilih oleh si anak itu, baik ibunya atau bapaknya, itulah yang lebih berhak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abihi wa ummi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh si anak untuk memilih antara ibu, antara bapak dan ibunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi juga dalam satu riwayat Rasul mengatakan di mana hadis itu mengatakan seorang perempuan ya Rasulullah inna zauji yuridu ayyazhaba bibni suamiku ingin mengambil anak saya ini waqad nafa'ani min bi'ri abi inabah waqad nafa'ani wasaqani min bi'ri abi inabah dia sudah memberikan bisalah membantu saya mengambil air dari bi'r sumur inabah terus faja'a zaujuha datang suaminya Rasul mengatakan, ya gulam, hadza abuk, wa hadzihi ummuk, fakhudh bi yadi ahadihima syi'ta. Pilih mana yang kamu suka. Fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bihi. Dia milih bersama ibunya. Terus dibawa pergi sama ibunya. Itu kalau sudah mumayyiz. Kemudian yajibu 'alal ab idza kana at-tiflu fi hidanatihi alla yamna'a ummahu min ziyaratihi li anna dhalika min qat'ir rahim. Si bapak ya bila dia yang apa menghidanah si anak itu dia wajib atau dia tidak boleh melarang si ibunya dari menziarahi anak ini. Jadi kalau si bapak yang ngurusi tidak boleh melarang apa ibunya datang melarang menziarahi anak tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk memutus apa ar-rahim. Biarkan ibunya menziarahi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yunzaru ila maslahati tifli fi halatis safar li ahadil abawaini ma'a man yakun. Ketika safar ya, maka si anak ini diperhatikan mana yang lebih maslahat buat anak apakah ikut sama bapaknya yang safar atau bersama ibunya yang tidak safar jelas dalam semua keadaan yang lebih diutamakan itu adalah maslahat si anak baik din maupun dunianya. Makanya apalagi di negara kafir gini kan kalau negara Islam ketika milih umpamanya tadi kan Rasul mengatakan kalau si ibunya lebih belum menikah lagi gitu kan lebih berhak gitu kan tapi kalau ibunya rusak gitu kan ibunya rusak umpamanya suaminya bagus di negara seperti ini maka kalau bersama ibunya bisa rusak. Kan kalau di negara Islam semua apa di bawah kendali imam gitu kan. Jadi maksudnya di sini mana yang lebih maslahat bagi anak tersebut baik din maupun dunianya. Makanya di sini yajibu 'alal qudhah ay yura'u maslahat at-tifli indal hukmi wa yanzuru li akhlaqil hadinin fa yu'ti at-tifla liman kana za khuluqin wa dinin. Para qadhi wajib memperhatikan maslahat si anak saat apa? Memutuskan. Dan memperhatikan mana orang-orang yang berakhlak di antara orang-orang yang akan mengurus itu. Sehingga si anak itu diberikan kepada orang yang berakhlak lagi apa? Orang yang taat beragama. Jadi intinya tadi apa? Maslahat anak untuk din dan dunia itu yang lebih diutamakan. Jadi itu kaitan masalah siapa yang lebih berhak dan yang lebih utama adalah orang yang lebih bisa menjaga din dan dunia anak tersebut. Di sini tanbih alal ab al mahdun lahu nafaqatu waladihi wa ujratul hadinah bihasbi halihi li anna al-hadinata kal murdiati wal murdiatu laha ajrur radha. Bapak yang anaknya diasuh oleh ibunya, maksudnya ibu si anak gitu kan, si bapak itu wajib bapak memberikan nafkah buat si anak itu, terus juga upah bagi ibunya yang apa, yang mengasuh itu, sesuai dengan apa kondisi, karena ibu yang mengasuh itu seperti wanita yang menyusui, sebagaimana wanita yang menyusui walaupun mantan mantan istrinya gitu kan, berarti kan ibu si anak gitu kan, maksudnya menyusukan kepada orang lain ya, maksudnya bukan si ibu, maksudnya kalau menyusukan kepada orang lain kan wajib diupah. Nah, begitu juga ketika yang mengurusi tersebut apa ibunya sendiri, tapi nafkah wajib diberikan oleh si bapak anak tersebut. Karena Allah mengatakan, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Bila mereka menyusukan buat kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ الْحَاضِنَةُ بِخِدْمَتِهَا فَلَا شَيْئَ فِي ذَلِكَ. Kecuali kalau mau sukarela. Si ibu yang mengasuh mau sukarela tanpa dibayar, nggak apa-apa. Kemudian hatta mata yasqutu haqqul hidana 'anil hadina, sampai kapan hak pengasuhan itu gugur dari orang yang mengasuh. Di sini gugur pada berapa keadaan. Pertama, idza kanat majnunatan aw ma'tuha, bila si ibu, maksudnya yang mengasuh itu apa? Majnunah, jadi gila. Atau jadi idiot. Itu gugur. Kemudian, idza kanat maridah maradan mu'diyan kajuzam wa ghairihi. Bila sakit dengan penyakit yang menular. Seperti kusta dan yang lainnya. Idza kanat saghiratan ghaira balighatin wala rasyidah. Bila masih kecil, ya, tidak belum balik, juga belum sampai kepada rusdu belum memayis gitu, tidak, atau kadang-kadang balik juga, sudah balik tapi tidak rasyidah itu tidak bisa ngurus dengan baik. Juga idza kanat ajizatan an siyanati tifli wal muhafazati ala badanihi wa aqlihi wa dinihi, bila si wanita tersebut tidak mampu menjaga si anak, baik badannya, akalnya, maupun dinnya. Kemudian, idza kanat kafiratan khasyatan ala dini tifli wa aqaidihi. Bila kafir, si ibu itu kafir. Kenapa? Khawatir membahayakan din dan akidah si anak tersebut. Karena Allah mengatakan, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Jadi intinya, bahwa kaitan dengan masalah khidhana itu, yang diperhatikan maslahat si anak tersebut, din, dunia, dan badannya, terus wajib atas si bapak untuk memberikan nafkah bagi si anak ketika diurus oleh orang lain. Berikut apa? Upah pengasuhan tersebut kalau memang minta bayaran. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.